Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa hadha tablighu at-ta'rifi laysa ala sabil bal hadha min jihatil istihbabi li anna hadha fatratun nubuwati fa in kana ta'rifun nahi huwa man uhiya ilayhi bi syar'in wa lam tablighihi ay wujuban au umira bi tablighi liqaw muwafiqina kuhu ma lau buligo yakunu ala wajhil istihbabi. Hah? Fa innahu yakunu fi ma lau. Fi ma lau balago. Ballago. Ballago yakunu ala wajhil istihbabi. Wajhil mutalabati minallahi azza wa jalla lahu bidzalika. Waqad yutalabu fayu'maru bitablighihi fa idza liqaumin yukhalifunahu liqaumin musyrikina fa innahu yakunu dzalika al-amru irsalan wa li hadza qala nubbi'a bi iqra. Baik, ini dulu. Alhamdulillah wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Masih melanjutkan dari matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Rasulullah SAW, Nubi Abi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Beliau diangkat di Nabi dengan surat Iqra dan diangkat menjadi dengan surah Al Muddatsir. Apa beda Nabi dan Rasul? Kemarin dijelaskan, ya. Tidak setiap Nabi adalah Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Jumlah Rasul 300 itu pasti ada di 124.000 Nabi, ya, berdasarkan riwayat yang sahih. Setiap Rasul, 313 Rasul itu pasti termasuk di antara 124.000 Nabi. Nah, kemarin juga telah dijelaskan Nabi itu, ya, man uhiya ilaih walam yu'mar bitabligh, yang diwahyukan kepadanya namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul sama, diberi wahyu tapi yu'mar bitabligh, diperintahkan untuk menyampaikan. Sementara terdapat nas, hadis-hadis, keterangan yang menyatakan Nabi juga menyampaikan. Lantas bagaimana di sini, ya, takhrijnya di para ulama bahwasanya Nabi mereka hanya diutus kepada kaum yang muwafiq, yang menyetujui dakwah mereka, artinya tidak menentangan, ya. Sementara Rasul kaum yang mukhalifin, ya, yang menyelisihi mereka, sehingga terjadilah adawah, permusuhan antara Nabi dan umam, ya, antara Nabi dan umat-umat. Taib. Hadza tablighu ala ta'rif laisa ala sabilil wujub. Nah, yang disebutkan bahwasanya Nabi diutus, Nabi diberi wahyu, ya, dan tidak diperintah untuk tablik, tapi juga dikatakan dia juga mentablik, menyatakan ini ala ta'rif, ya, ini sebagai definisi saja. Laisa ala sabilil wujub, bukanlah wajib, ya, bal hadza min jihatil istihbab, bahkan ini cuman istihbab saja, dianjurkan saja. Li anna hadhihi fatratun nubuwah, ya, karena saat itu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi rasul, ya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir warabbaka fakabbir, kan beri perintah, kum fa'anzir, bangun kau, berilah peringatan, ya. Waktu itu beri peringatan enggak wajib, bal ala sabilil istihbab, min jihatil istihbab, dianjurkan saja, belum wajib sekali. Beri peringatan kan tadarruj, bertahap, ya, bertahap itu beri peringatan pada keluarga terdekat dulu, turun ayat wa'anzir ashirotakal akrobin, berilah peringatan pada keluarga terdekatmu dulu. Kemudian turun ayat lagi agar Nabi berdakwah kepada orang-orang Mekah. Litunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau menjadi pemberi peringatan kepada ummul qura, orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ya, baru turun ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baru Nabi dakwah ke seluruhnya. Ya, jadi ketika ayat ini turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Bangun, berilah peringatan. Nah, ini belum wajib sekali. Tapi min jihatil istihbab, baru dianjurkan. Ya, li'anna hadhihi fatratun nubuwati. Karena pada saat itu masih fatrah nubuwah, kosong kenabian. Nabi terakhir Isa alaihissalam dengan jarak Nabi Muhammad SAW itu 500 tahun kosong dari kenabian. Ya, memang betul musyrikin Quraisy beragama dengan agama, ya, ya agama Ibrahim, tapi tercampur oleh kesyirikan, tercampur kesyirikan. Dan sebagian orang-orang Arab, saya tidak sebut Bani Israel atau yang lain, orang Arab ada yang mengikuti agama Ahlul Kitab. Semisal nanti kisah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sejak kecil, sejak muda sudah baca kitab, ya, entah Taurat atau Injil. Dan dia sudah tahu dan dia sudah mengecam kesyirikan musyrikin Quraisy yang nyembah Lata, Uzza, Manat. Mereka Waraqah bin Naufal mengecam, bahkan mencela, bahkan dia pernah mengecam, ya, agar jangan barangan mencela berhala-berhala musyrikin Quraisy. Begitu. Wa idza kana ta'rifun nabi sallallahu alaihi wasallam huwa man uhiya ila bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi ay wujuban. Nah, apabila definisi, ya, definisi dari seorang nabi yang diberikan wahyu, kemudian diberikan wahyu kepada dengan sebuah syariat namun belum diperintahkan untuk menyampaikan, ay wujuban, yaitu secara wajib hukumnya, au umira bitablighihi, atau dia diperintahkan untuk menyampaikan tapi li qaumin muwafiqina, untuk kaum yang mencocokinya, yang setuju kepada dakwahnya, fa innahu yakunu tabu fi ma law ballagha yakunu ala wajhil istihbab. Nah, maka nabi tersebut tabliknya, penyampaiannya, ya, yang dalam seandainya si nabi tersebut menyampaikan ala wajhil istihbab, hanya dianjurkan saja. Artinya ketika nabi tersebut tidak menyampaikan, dia tidak digolongkan sebagai pengkhianat. Ya. Laisa ala wajhil mutalabati minallah, bukanlah itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala lahu kepada nabi tadi bidzalik, akan hal tersebut. Qad yutalabu fa yu'maru bitablighihi. Nah, terkadang nabi tersebut untuk menyampaikan. Dan dia pun diperintahkan untuk menyampaikan. Fa idza umira bitablighihi liqaumin yukhalifunahu. Nah, apabila nabi tersebut diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihinya, menentangnya, ya, li qaumin musyrikin, misal untuk kaum musyrikin, fa innahu yakunu dzalikal amru irsalan, maka perintah kepada nabi tersebut yang Allah perintahkan dia untuk menyampaikan kepada kaum musyrik menyelisihinya, maka itu irsal, pengutusan nabi tersebut menjadi seorang rasul, bukan lagi nabi lagi. Walihada qal, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan nubbi'a bi-ikra, beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra. Ya, pembahasan mengenai nubbi'a dan nubi'a itu kemarin. Ya, kemarin pembahasannya, perbedaannya nubbi'a dan nubi'a. Nah, padahal lagi Fikri. Qala azza wa jalla ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kama huwa ma'rufun fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha al-mashhuru. Ah, al-mashhuri. Al-mashhuri. Annaha qalat wa hadha fi awwali sahihi awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-naumi as-salihatu. Naam, terus. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghori hira'in fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu at-ta'abbudu al-layaliya dawa adadi wasaqat khobaru itianihi bilwahi warujuhu ila Khadijah radhiyallahu anha warujuhu ila Khadijah radhiyallahu anha wa ma hasala fi dhalika. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya qaula azza wajal, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, kama huwa ma'rufun, sebagaimana ini yang telah ma'ruf, fi hadisi Aisyah al-masyhuri, dalam hadis Aisyah yang populer itu, ya, kisah tentang Nabi SAW diangkat menjadi nabi, ya, di Gua Hira. Annaha qalat, ya, bahwasanya Aisyah menyatakan, wa hadza fi awwali sahih, yang riwayat ini ada di awal kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya. Ya, terutama di Sahih Bukhari, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi naumi. Ya, yang pertama kali awal yang Rasulullah SAW diberi wahyu pertama kali awal-awal adalah mimpi yang solehah, mimpi yang benar. Ya, mimpinya para nabi itu wahyu, sebagaimana Ibrahim dan nabi-nabi yang lain dapat wahyu itu lewat mimpi. Finnaumi, ketika beliau tertidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Ya, dan tidaklah beliau bermimpi melainkan datang seperti ya cahaya subuh. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Ini yang pertama kali nih. Bukan Iqra dulu, bukan ayat Iqra dulu. Nih diawali itu dulu. Ya, diawali sebelum turun ayat Iqra nih, sebelum beliau datang ke Gua Hira. Ya. Kemudian hubbiba ilaihi, beliau dijadikan suka. Ya, dianugerahi oleh Allah kesukaan untuk ya al-khala, menyendiri. Menyendiri, menjauhi orang-orang. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in, dan beliau berkhulwatnya, menyendirinya itu di Gua Hira. Ya. Fa yatahannasu fi, maka beliau pun bertahannus. Apa itu? Wa huwa at-ta'abbud. Itu beribadah kepada Allah di situ. Beribadah kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Al-layaliyah, beberapa malam. Zawatil adadi, pada beberapa malam ya, yang waktunya itu ya pada beberapa waktu lamanya. Ya, beberapa malam pada beberapa waktu. Wasaqat, dan Aisyah membawakan khabar ityani bil wahyi. Aisyah membawakan khabar ya, berita tentang datangnya wahyu kepada Nabi. Warujuahu ya, dan juga bagaimana kisah kembalinya Nabi SAW ketika telah didatangi Jibril, Nabi pulang ila Khadijah, ke istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma hasala fi dzalik, dan kisah ya, terkait hal tersebut. Nah, lanjut. Fanubbi'a bi Iqra, ay ja'ahu al-wahyu. Faqala ma ana biqari. Qala Iqra. Qala ma ana biqari. Dzanna sallallahu alaihi wasallam anna Jibril yuriduhu an yaqra'a syai'an maktuban. Faqala ma ana biqari. Lastu min ahli al-qira'ati khilafan lima qad yadhunnu aw ma humila alaihi ba'dhum. Anna qawlahu ma ana biqari, anna ma hamala alaihi ba'duhum, ma hamala alaihi ba'duhum anna qawlahu ma ana biqari lastu biqari, yakni lan aqra'a walam yarfud hadha at-talabu sallallahu at-talaba sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala ma ana biqari ay lastu biqari'in, ay lastu min ahlil qiraati annahu la yaqra wa la yaktubu sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu marratan ukhra iqra, qala ma ana biqari. Summa ja'ahu fil akhirati ka kulli marratin ghatta. Summa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baik. Ya. Fanubbi bi iqra, maka beliau diangkat menjadi nabi dengan ya ayat iqra, ay ja'ahu alwahyu. Akhirnya datang kepada nabi wahyu. Faqala, kemudian dibacakan oleh Jibril, iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Qala, kata Jibril lagi, iqra, bacalah. Kata Nabi, sama kayak tadi, saya enggak bisa baca. Ya, dhanna sallallahu alaihi wasallam anna Jibril yuriduhu ay yaqra'a syai'an maktuban. Nabi menyangka bahwasanya Jibril ingin agar beliau membaca sesuatu hal yang tertulis. Dan beliau mengatakan, saya enggak bisa baca tulis, buta huruf, ummi. Ya, Jibril hanya mengatakan iqra, ngikutin gitu. Ma ana biqari. Faqala ma ana biqari. Saya enggak bisa baca tulis. Maksudnya apa? Lastu min ahlil qiraati. Saya bukan orang yang bisa qiraah, bisa membaca. Buta huruf. Khilafan lima qad yadhunnu aw ma hamala alaihi ba'duhum. Ya, ini berbeda tentunya dengan sebagian yang sebagian disangka atau yang sebagian ditafsirkan oleh sebagian orang, bahwa qaulahu sabda Nabi ma ana biqari itu maksudnya lastu biqari yakni lan aqra'a, saya tidak akan baca. Bukan itu maksudnya. Saya tidak akan membaca. Tapi maksudnya ma'ana biqari, ya, lastu min ahlil qiraah. Saya memang enggak bisa baca tulis. Bukannya enggak mau baca. Ya. Walam yarfud hadza talaba. Nabi enggak menolak. Ya, Nabi enggak menolak permintaan dari Jibril agar beliau membaca. Sallallahu alaihi wasallam. Lakin qala ma'ana biqari ai lastu biqariin ai lastu min ahlil qiraati. Namun beliau mengatakan ma'ana biqari maksudnya saya bukan orang yang pintar membaca. Li'annahu la yaqra'u wa la yaktubu. Karena beliau enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Nah, ini hikmah kenapa beliau enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Dan orang Mekah tahu semua beliau enggak bisa baca, enggak bisa menulis. Ya. Karena setelah itu beliau membawa risalah wahyu, ya, dengan kefasihan tingkat fasih yang paling tinggi saat itu. Ya, sehingga orang-orang Arab enggak mungkin. Ini beliau enggak mungkin ngarang-ngarang. Beliau orang-orang Arab tahu beliau buta huruf. Beliau enggak bisa baca tulis. Mau ngarang-ngarang dengan tingkat sastra yang paling tinggi dari bahasa Arab, ini enggak mungkin. Ya, ahli sastra bahasa Arab yang paling top, paling tinggi di zaman tersebut enggak mampu bisa menghadirkan kalimat-kalimat seperti Al-Qur'an. Ya, apalagi orang yang enggak bisa baca tulis. Ini hikmah Nabi hadir dalam bentuk orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Taim. Sehingga orang Mekah itu sebenarnya hujahnya udah semakin kuat lagi. Ini betul-betul wahyu. Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, sempat membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan saya kenal syair, saya kenal ucapan orang gila, saya kenal ucapan bahasa Arab. Yang diucapkan Muhammad itu bukan syair, bukan ucapan dukun, bukan ucapan orang gila. Ini betul-betul ucapan tertinggi dalam bahasa Arab. Ini pasti wahyu dari Allah. Ya, namun karena dia enggak enakan akhirnya ya udah. Ya. Ketika ditembak oleh orang-orang musyrikin, "Oh, kamu jadi udah beriman sama Muhammad?" Ya. Faqara wa qaddar. Ah, dia mikirin itu. Akhirnya dia mengatakan apa? Ya. Ma hada illa qaulul bashar. Nah. Ini enggak lain kecuali ucapan manusia aja. Nah. Jadi dia bilang apa? Al-Quran ini ucapan manusia, bukan Allah. Karena kenapa? Enggak enak sama musyrikin Quraisy. Enggak enak gitu. Mana lagi tadi? Faqala lahu marratan ukhra iqra, maka Jibril pun berkata kepada beliau sekali lagi, "Bacalah." Qala ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Summa ja'u fil akhirah, kemudian Jibril datang lagi ya pada akhirnya ka kulli marratin, pada setiap kali ghattahu. Kemudian beliau mengulanginya. Qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Jibril. Ya, yang dituntut oleh Jibril adalah mengulang ayat ini. Ya, bukan Jibril meletakkan sesuatu ayat yang tertulis suruh baca. Nabi mengatakan, "Mana biqari?" Ya, namun akhirnya iqra itu dituntut untuk mengulang. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insan ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat pertama. Tai. Nah, gantian baca. Topik. Fadal. Summa qala syarihu rahimallahu taala. Fa nazzala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghari Hira'in alladhi kana yatahannathu fihi yarjufu fuaduhu حتى أتى خديجة فقص عليها الخبر فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها صلى الله عليه وسلم وقص عليه صلى الله عليه وسلم الخبر فقال هذا والله هو الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام والناموس ملك الوحي الذي كان يأتي موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا أي في مكة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال أمخرجيهم Qala lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Fama labitha waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu aw kama ja'a fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha al-ma'rufi al-mukhraji fi as-sahih. Al-mukhraji. Al-mukhraji. Yang dikeluarkan nama al-mukhraji. Fi sahihaini wa huwa fi awaili sahih al-Bukhari. Baik, ini dulu. Panazzala biha Rasulullah SAW atau panazzala biha Rasulullah SAW min ghari Hira'in. Maka beliau pun turun ya, dari gua Hira. Ya, alladhi kana yatahannasu fih, yang beliau beribadah di situ. Setelah Rasul turun dari gua Hira, enggak ada satu riwayat pun Rasul balik lagi ke gua Hira. Ya. Selama 13 tahun di Mekah. Atau setelah beliau ke Madinah pas haji umroh, beliau enggak napak tilas. Dulu pernah sini ini ke sini lagi ah, itu enggak pernah. Dan sahabat juga enggak ada yang pernah napak tilas. Datang lagi ke gua Hira. Nah. Ya, dulu napak tilas. Enggak. Ya. Nah, itu termasuk hal-hal yang membinasakan umat ialah suka napak tilas peninggalan para nabi. Ya. Taib. Maka enggak ada sunnahnya. Kalau ke Mekah napak tilas ke gua Hira. Ya, kecuali mau ngambil pelajaran ya disebutin. Itu pun enggak perlu ke gua Hira. Ke gua mana kayak? Juga bisa. Ya, ke gua mana kayak bisa aja gitu. Ya. Makanya travel-travel umroh harus dicoret tuh kalau city tour. Gua Hira enggak perlu. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Wayarjufu fuaduhu, maka fuad hati beliau bergetar. Hatta ata Khadijah, hingga beliau datang kepada istri beliau Khadijah. Faqassa 'alaiha al-khabar, kemudian beliau menceritakan kepada Khadijah kabar tersebut, apa yang beliau alami di ya gua Hira. Faqalat lahu, ya, maka Khadijah berkata kepada Nabi, kalla wallahi. Jadi Nabi kan ketakutan, jangan-jangan ini beliau akan celaka. Kata Khadijah, yang Khadijah tahu karakter suaminya, ya, luhurnya suaminya, tauhid suaminya. Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasirur rahima. Engkau ini orang yang suka menjalin silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau suka memikul beban. Oh, ya. Kesusahan orang lain. Wa tuksibul ma'duma, engkau suka memberi orang yang ma'dum yang enggak punya. Wa tuqri'ud dhaifa, engkau suka menjamu orang yang ya menjamu tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Ya, dan juga engkau membantu ya orang-orang yang nawa'ibil haqq. Ya, yang sedang membela kebenaran. Jadi ini sudah Nabi lakukan dahulu di masa jahiliyah. Maka memuliakan tamu itu sunnah, bahkan sunnah para nabi. Ya, yang pertama kali menjamu tamu siapa? Nabi Ibrahim. Ya, dilestarikan sunnahnya ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Summa qalat li Waraqah. Kemudian karena Khadijah tahu ya. Waraqah kerabatnya, pamannya ini adalah seorang ahlul kitab, ya. Yang baca kitab, enggak pernah berbuat syirik. Nah, ini mungkin Waraqah tahu ini. Ada di kitab enggak nih seperti ini. Kemudian Khadijah mengadu kepada Waraqah ibni Naufalin. Maqalahu laha, apa yang Nabi sabdakan pada Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang datang kepada beliau di gua. Wa qassa 'alaihi al-khabara, dan Nabi pun menceritakan kepada ya Waraqah kisah tersebut. Faqala, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza wallahi huwa namus, ini demi Allah yang datang pada engkau itu namus, alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan pada Musa. Ya, wa namus malakul wahyi, itu namus itu Jibril, malaikat yang membawa wahyu, alladzi kana ya'ti Musa, yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Waraqah tahu, wah ini kamu nabi udah, itu yang datang pada engkau itu namus Jibril. Namus itu Jibril. Ya laitani. Ya. Fiha jaza'an ai fi Makkah. Duhai seandainya aku, ya, kalau di Mekah nanti anakku nahum hayyan, kalau aku masih hidup, id yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu akan mengusirmu, ya. Kata Nabi, amu aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Warqan, nah ya, lam ya'ti ahadun bimisli ma ji'ta bih illa udiya. Enggak ada seorang pun yang dia membawa seperti apa yang kau bawa nanti, melainkan dia pasti akan dimusuhi, diusir. Fama labisa Warqah an tufiya wa fatara al-wahyu. Dan enggak lama berselang Warqah wafat. Ya. Dan wahyu itu ada masa fatar, ada masa jedanya. Ya, Warqah wafat. Warqah mati di atas Islam apa bukan? Di atas Islam. Ya. Makanya Nabi menyatakan la tasubbu Warqata fa inni ra'aitu lahul jannah au jannatai apa riwayatnya fa inni ra'aitu lahul jannah ya au kama qala. Jangan kalian mencela Warqah, aku melihat dia ada di surga atau aku melihat dia memiliki surga au ya atau dua surga tai ya. Kemudian Warqah pun juga di buku-buku sirah dikutip sebagaimana dikutip di ya, kitab Rahiful Maktum dan yang lainnya. Kata Warqah apa? Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Seandainya aku berjumpa dengan hari-harimu engkau ketika engkau dakwah nanti mendakwahkan ini, ya, saya berjumpa dengan kau saya masih hidup, ansurka nasran muazzara. Saya akan menolong kau dengan pertolongan yang gigih sekuat tenaga. Nah, berarti Warqah udah tahu. Ya. Nah, tapi Warqah meninggal duluan. Taibar kalau pikir. Ya. Au kama fi hadisi, au kama jaa fi hadisi Aisyah al-Ma'rufi, ya, atau sebagaimana dalam yang terdapat dalam hadis Aisyah yang terkenal, ya. Al-mukhraju fi sahihain, yang dikeluarkan di sahihain, wa huwa fi awal sahih al-Bukhari, yaitu di awal sahih Bukhari. Terus lanjut. Nubbi'a bi-iqra' famakatha fiha muddatan wa hadhihi al-muddatu fatara fiha al-wahyu. Nah, kemudian beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra', ya. Beliau tinggal di situ di Mekah, ya, pada berapa waktu lamanya, dan pada waktu bulan tersebut, ya, itu ada masa kekosongan wahyu. Belum turun lagi. Terus sampai disebutkan dalam sebuah riwayat jarak antara beliau menjadi nabi dan rasul wahyunya itu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ada yang menyatakan bahwa Nabi diangkat menjadi rasul usia 43. Namun pendapat jumhur, beliau diangkat menjadi rasul di usia yang sama ketika beliau menjadi nabi. Di tahun itu juga, artinya di umur ke-40. Ya, tetapi jeda. Enggak langsung besoknya dapat wahyu lagi surah Al-Muddatsir, enggak. Tapi ada jedanya. Terus lanjut. Tsumma ba'da dzalika ursila bil Muddatsiri. أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فصار الواجب هنا الإنذار والإنذار كما سيأتي يكون لقوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامة على الرسالة قم فأنذر أنذر من الجواب جاء ذلك مبينا في الآية الأخرى حيث قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين هذه كانت بداية الإرسال وبداية الإنذار صلى الله عليه وسلم وأرسلوا بالمدثر أي صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه bukan أرسل وأرسل وأرسل بالمدثر أي صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه نعم ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi rasul dengan ayat ya surat Al-Muddatsir. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, anzalallahu alaihi Allah menurunkan ayat pada beliau ya ayyuhal muddatsir qum bangunlah fa'anzir. Beri peringatan. Fasara al-wajibu huna al-inzara. maka kewajiban di sini adalah al-inzar, ya, memberi peringatan. Wal-inzar kama sayati, ya, memberi peringatan sebagaimana akan datang keterangannya. Yakunu liqaumun liqaumin waqa'u fi syai'in yunzaruna anhu. Ya, yang namanya peringatan itu liqaumin, untuk suatu kaum yang mereka waqa'u, terjatuh, fi syai'in, dalam suatu hal yang yunzaruna anhu, yang mereka diberi peringatan tentangnya. Ya, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, maka diberi peringatan agar tidak berbuat syirik. Wasara hadza alamatan ala risalati, maka jadilah ini sebagai tanda akan kerasulan beliau, maka beliau diangkat jadi rasul. Kum fa anzir, anzir man, ya, anzaroman, ya, ya, kum, bangunlah, berilah peringatan. Anzaroman, beliau memberi peringatan pada siapa, ya, tapi beri peringatan pada siapa, terlihat jelas pada musyrikin, ya. Al jawab jaa dzalika, ya, telah terdapat keterangan mengenai hal ini, ya, yang dia mubayyanan fil ayati al-ukhra, yang dia dijelaskan di ayat yang lain. Haitsu qala azza wa jal wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekat engkau. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Nabi beri peringatan pada Khadijah, kepada putri-putri beliau, anak-anak beliau, kepada Ali bin Abi Thalib. Nah. Taib. Kepada teman akrab beliau, ya, Abu Bakar. Nah, itu. Ya, itu kepada keluarga terdekat beliau dulu. Tadarruj, step by step, enggak langsung. Wa hadhihi kanat bidayatul irsali. Nah, peristiwa inilah awal di beliau jadi rasul. Ya. Wa bidayatul inzari. Inilah awal beliau memberi peringatan sallallahu alaihi wasallam. Wa ursila bil muddassir. Ya, ai sara rasulan binuzuli awwal suratil muddassir alaihi. Ya, beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddassir, yaitu beliau menjadi rasul, ya, dengan turun awalnya, dengan turun kepada beliau awal-awal surat Al-Muddassir kepada beliau. Ya, terus lanjut. Wa baladuhu Makkah wa huwa min ahli Makkah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yaqulu fi Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayya, wallahi laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Fabaladuhu makkatu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha, wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran bimakkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu al'ana kanat أحجار مكة يحبه تحبه صلى الله عليه وسلم وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلامة عليه للسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث أي بصريح السلام Assalamu alayka ya Rasulullah. Naam. Wa baladuhu Makkah. Ya, kasih ke pajaan. Dan negeri beliau adalah Mekah. Wa huwa min ahli Mekah, maka beliau adalah orang Mekah, Nabi, orang Mekah asli. Ya. Namun kalau ditelisik lagi, campuran Madinah, ya. Ya, campuran Madinah. Karena ibu dari kakek beliau orang Madinah. Ya, siapa kakek beliau? Abdul Muttalib. Siapa nama aslinya? Syaibah. Nah. Ya, bapaknya Syaibah itu Hasim. Ya, ketika yang menjadi raja Mekah ketika ke Madinah, menikah dengan wanita Madinah. Siapa kalau enggak salah namanya Salma. Nah. Dari Bani Najjar. Kemudian Hasim safar ke Syam, wafat di Syam. Ternyata hasil pernikahan hamil Salma dari Bani Najjar tadi. Diketahui oleh, ya, saudara dari Hasim, ya, namanya Muttalib. Muttalib, maka Muttalib menjemput, ya, ketika sudah kelahiran keponakannya yang abangnya sudah meninggal, ya, dijemput namun ditolak, ya, masih kecil, Sampai hari sudah gede-gedean 8-9 tahun, dijemput, bilang nanti dia mau jadi raja di Mekah, pemimpin kota Mekah. Ini anak abang saya raja Mekah, bapak kita pemimpin Mekah. Ya, maka diserahkan oleh ibunya, ya, Syaibah kecil, namanya Syaibah, karena waktu masih kecil lahirnya udah ubanan gitu. Ya, masuk ke kota Mekah, dekil gitu kan, masih kecil, disangka orang Mekah, Abdul Muttalib, oh ini budaknya si Muttalib. Nah, padahal keponakannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada darah orang Madinah, nah, dari Bani Najjar. Ya Arab-Arab juga lah gitu kan. Ya, Arab-Arab juga. Kayak ya Fahris, ada Arab-Arabnya juga ya. Orang mana Fahris? Ente. Nah, ada Arab juga, Arab maklum gitu ya. Nah, Ali Arab juga kali. Hah? Bukan Arab Ali. Hah? Dari Kotor, negeri Kotor. Qatar kan Kotor. Huruf Qaf. Nah. Bukan dari Kotor tadi. Bersih ya. Mana lagi tadi? Mana itu? Wa huwa min ahli Makkah faqad kana yaqulu fi Makkah. Beliau bersabda tentang Makkah. Wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah wahai Makkah, engkau adalah sebaik-baik, ya, sebaik-baik tanah di muka bumi. Wa habbu ardi ilallahi wa habbu ardillahi ilayya, dan engkau adalah, ya, bumi Allah yang paling aku cintai. Wallahi laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, demi Allah seandainya aku tidak diusir dari engkau maka aku tidak akan keluar. Ya, fa baladuhu Makkah, maka negeri beliau adalah Makkah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha, dan beliau mencintai Makkah. Nah, ini Nabi mencintai Makkah, maka kita mencintai Makkah juga. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Nah, kita mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Kita membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Dah gitu aja simpel. Ya. Maka negeri mana yang Anda cintai? Ya, Mekah. Kenapa? Karena Nabi cinta Mekah. Tapi kan gersang, enggak peduli. Ya. Ya. Mending Kalimantan, Jawa, Rimbun, Lembang, Puncak, indah, sejuk, adem. Nah, enggak peduli. Ya. Orang Nabi cinta Mekah, udah Mekah. Gersang, panas, enggak peduli. Ya. Begitu Ali. Ya. Ali, negeri mana yang Ali cintai? Baru dijelasin, ntar jawab lagi. Loksumawe. Enggak yuk. Ali orang mana, Ali? Iya tahu, Aceh mana. Ah. Orang mana, Ali? Gayo, Masya Allah. Ah. Mana lagi tadi? Waqala, mana lagi? Inni la'arifu hajaran bi Makkah. Aku benar-benar mengetahui ada satu buah batu di Mekah. Yusallimu alaiya, yang dia mengucapkan salam kepadaku, qabla an uba'as, sebelum aku diutus menjadi nabi. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi, ini batu udah tahu, oh, ini manusia terbaik bakal jadi nabi. Mengucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Emang bisa ngomongnya? Bisa lah. Nanti aja tangan-tangan kita bisa ngomong kok. Ya. Tangan kita bisa ngomong. Kaki kita bisa bicara. Ya. Batu juga demikian. Gak usah mikir mulutnya mana. Ah. Ribet sekali mikir begitu. Ya. Qabla an ubas. Wa innila ariful an. Dan saya tahu sekarang di batu itu di Mekah. Ya. Kanat ahjaru makata tuhibbuhu. Maka batu-batu di kota Mekah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hajaru bi khususihi, dan batu ini dengan kekhususannya, antaqahullahu, Allah membuatnya bicara. Lisalami alaih, untuk mengucapkan salam kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ubasa. Kata Nabi, aku benar-benar mengetahui ada sebuah batu di Mekah yang dia mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Ay, bisarihi salami. Ya, salam itu jelas mengucapkannya. Bukan samar-samar. Ya, Nabi lewat, ini batuk, enggak, tapi ngucapin salam betul-betul. Gitu. Ya. Misal rahmat lewat TPU depan pohon. Ngucapin salam. Nah, itu berarti ada orang di balik pohon itu. Ya, pas dilihat ada Ali, ya. Assalamualaikum. Nah, itu pasti ya, kalau enggak Ali yang iseng-iseng gitu kan, Labib udah itu. Nah, udah itu. Antum jangan wah, ini besok jadi nabi. Qobla'an ub'as. Wala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anam faza, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syarihu rahimahullahu ta'ala. Wabaladuhu makkata. Wahadhi. Makkatu khobar mubtada. Wabaladuhu makkatu. Tadi yang baru kita belajar at-turfah bin nahwi. Makkah ghairu munsharif. Alamiah. Ilahnya apa? Alamiah sama apa? Ujmah lah. Mata'nis. Mata'nis. Ya. Terus lanjut. Makanya dia, dia mu'rab tapi dia munsharif. Munsharif apa? La yunawwan. Dia mu'rab, dia apa namanya, diharokati dengan tiga harokat, dhamma, fathah, kasrah, tapi la yunawwan. Tidak dapat ditanbih. Nah, enak murajaah kan tuh. Sampai itu besok ditanya ya enggak? Nah. Incer-incer besok din. Kalau sejam diri ente. Terus lanjut. Wa hadhil baladu hiya allati nubbi'a fiha wa hiya allati ursila fiha wa hiya allati biha 'ashiratuhu wa qaumuhu wa ahluhu wa qarabatuhu wa ba'athahu Allahu 'azza wa jalla yanzuru wa yabashiru. Ha? Yunziru. Yunziru wa yubashiru. Ya yubashiru. Yunziru wa yubashiru. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Taib, ini dulu. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau adalah Makkah. Hadihil baladu wa hadihi dan Makkah ini al-baladu adalah sebuah negeri allati hiya allati nubbi'a fiha, yang beliau diangkat menjadi nabi di Makkah. Wa hiya allati ursila fiha, yang beliau diangkat menjadi rasul di Makkah. Wa hiya allati biha asyiratu, yang negeri Makkah ini ya itu keluarga beliau di situ. Wa qaumuhu, kaum beliau ya, qabilah beliau. Wa ahluhu, keluarga beliau, keluarga besar beliau. Wa qarabatuhu, kerabat-kerabat beliau ya. Maka ketika nabi diusir dari kota Makkah, hijrah ke Madinah, itu berat sekali. Berat sekali. Ya. Sahabat juga berat, tapi nabi cinta sama Makkah, punya keterikatan. Apalagi ada batu yang senantiasa mengucapkan salam. Berat nabi itu meninggalkan Makkah. Apalagi nabi tahu Makkah adalah negeri yang paling dicintai Allah. Ya. Tapi mana lagi tadi? Ya. Mana? Ba'atsahullahu. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus beliau, yunziru, memberikan peringatan, wa yubashiru, memberi kabar gembira, memberi peringatan dengan ancaman kesyirikan, kabar gembira bagi orang yang bertauhid. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangun, berilah peringatan. Terus Azza awdaha asy-syaikhu huna qala wa ba'athahu Allahu bin nidha bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid kum fa'anzir yunziru 'an ayyi syai'in yunziru 'ani syirki ay yukhawifu wal inzaru i'lamun fihi takhwifun 'an syai'in yumkinu tadarakahu tadarukuhu lakin waqta tadarukihi yatulu bi khilafil isy'ari li'annahu 'indana thalathatu alfadhin i'lamun inzarun isy'arun al-i'lamu mujarradu isalil khairi khabari al-inzaru i'lamun fihi takhwifun muddata al-istidraki fihi tawilatun al-ish'aru i'lamun fihi takhwifun lakin muddata istidrakihi qalilatun kama qala syairi kama qala syairu Anzarta Amron wa huwa fi mahalin qabla sabahi faqad asa Amru. Perhatikan di sini wa awdaha syekhu huna, dan syekh menjelaskan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ba'asa Allahu bin nidarati anisyirki. Allah mengutus beliau untuk memberi peringatan dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Qum fa anzir yunziru an ayyi syai'in. Bangunlah, berilah peringatan. Beliau memberi peringatan dari hal apa? Yunziru anisyirki. Jawabannya adalah beliau memberi peringatan dari kesyirikan, bahaya kesyirikan. Ay yukhawwifu, yang beliau memberikan rasa takut kepada musyrikin Quraisy akan bahaya syirik. Wal inzar, maknanya apa inzar? Memberi peringatan, i'lamun fihi takhwifun an syai'in, yaitu memberitahu yang di dalam pemberitahuan tersebut ada penimbulan rasa takut, ada menanamkan rasa takut di situ. An syai'in, dari sesuatu hal. Ya, yumkinu tadarukuhu, yang dapat diperbaiki. Ya, diberi peringatan dari bahaya kesyirikan bisa diperbaiki dengan bertauhid. Ya, lakin ya, lakinna waqta tadarukihi yatu. Nah, ini kalau inzar. Namun waktu, durasi untuk diperbaiki, diislah, direformasi itu panjang. Ya, bi khilafil is'ar. Berbeda dengan is'ar, memberikan informasi, ya memberitahu, li'annahu indana salah satu alfat. Karena kita memiliki tiga lafat. I'lam, inzar, is'ar. Ya, i'lam kalau bahasa kita memberitahulah. Inzar memberi peringatan. Is'ar kurang lebih sama dengan i'lam. Ya, i'lam mujarradu isalil khabar. Sekedar menyampaikan berita. Ini namanya i'lam. Inzar i'lam fihi takhwifun. Dia i'lam memberitahu, ya, tapi di situ ada takhwif, ada menanamkan rasa takut. Ya. Muddatul istidrak fihi tawilatun. Ya, selama durasi tadi, istidrak tadi. Ya, yang di situ panjang. Nah, berikutnya is'ar fihi i'lam fihi takhwifun, sama kayak inzar, is'ar yaitu pemberitahuan yang di dalam di situ ada penanaman takut, lakin muddat istidrakihi qalila. Namun, ya, durasi waktu memperbaiki dari ke apa yang ditakutkan tadi, apa peringatan tadi itu sedikit jangka waktunya. Ya. Kama qala syairu, sebagaimana penyair mengatakan, anadarta amran wa huwa fi mahal. Apakah engkau memberi peringatan kepada Amr, ya, dan pada wa huwa fi mahalin, ya, dalam keadaan mas pelan-pelan, ya. Qabla sabah, sebelum subuh, faqad asa Amru, sebelum subuh si Amr itu sudah telah bermaksiat. Ya, telah bermaksiat. Engkau beri peringatan pelan-pelan sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh si Amr bermaksiat. Fadalla ala annal inzar yakunu ba'dahu muddatan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya inzar, pemberi peringatan itu setelah setelahnya itu satu durasi, yumkinu al istidraku biha. Yang bisa diperbaiki di situ dengan pemberian peringatan tadi, faqauluhu yunziru anisyirki. Tafadhal Fazak, lanjut. Ala annal inzara yakun dari yunziru ani syirki, langsung yunziru ani syirki yukhawifu minan nari yukhawifu min azabillahi yukhawifu min sakhatillahi kama qala azza wa jalla fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Baik, yunziru ani syirki, beliau memberi peringatan dari kesyirikan. Yukhawifu, memberikan rasa takut, minan nar, dari neraka. Yukhawifu min adabillah, memberikan rasa takut dari adab Allah. Yukhawifu min sahatillah, memberikan rasa takut dari murka Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in a'radu, kalau mereka berpaling, faqul, maka katakanlah, anzartukum, aku telah memberi peringatan pada kalian, sa'iqatan, dengan petir, misla sa'iqati adin wa samudah, seperti petirnya kaum yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ya, terus fa idzan al inzaru yakunu ani syirki wa amma yakunu iqaban li ahli syirki min anwa'il uqubati fid dunya bil halaki wal isti'sali wa fil akhirati bil azabi wan nakali. Baik. Fa idan, maka kalau begitu al-inzar, ya, pemberian peringatan, yakunu anis syirk, ya, apa diberi peringatan itu dari kesyirikan. Ya, wa amma yakunu iqaban, dan juga diberi peringatan tadi dari apa yang akan menjadi iqab, hukuman di ahli syirki yang akan diberikan kepada orang yang berbuat syirik, min anwa'il uqubat, dari berbagai jenis, ya, hukuman-hukuman fi dunia, di dunia, bil halaki, dengan dibinasakan, wal isti'sal, dan ditumbangkan, wa bil akhirati bil adabi wan nakal, sedangkan di akhirat diadab, ya, wa bin nakal, dan dihukum. Tapi barakallahu fiik. Terus gantian, siapa yang baca berikutnya? Wah, Syekh Bibit, masya Allah. Baju dari siang kayaknya. Irit dia, bar. Fadl Bibit. Suma qala Syekh Hafidhullah Taala, wa basallahu bin nadarati anisyirki wa da'u ila tauhidi. Al-indaru wa ini lihat Allah mengutus beliau dengan memberikan peringatan dari kesyirikan dan mendakwahkan pada tauhid. Nah, terus lanjut al-inzar. Al-indaru wa nahyu anis syirki muqaddamun huna. Fadamuhu ala da'wati ila al-jamahu. Fadamuhu ala jamahu. Oh, qaddamahu ala da'wati ila tauhid. Wa hada at-taqdimu wal mafhumu min kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Santai pelan-pelan. Antum kayak lagi orang lomba lari. Ntar capek lagi, guys. Sabar. Terus wa huwa al mafhumu min qawlihi azza wa jalla kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa qawluhu kum fa'andir yakni andara anisyirki wa rabbaka fakabbir kama sayati maknahu anna maknahu azimuhu bitauhidi azimuhu bitauhidi fa idzan qala bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhidi huwa makna la ilaha illallah. Zakara al-ulama'u anna thamma munasabatin huna. Munasabatan huna. Oh, munasabatan huna. Wahia. Apa munasabah Arabnya, Bibit? Zatna dari sama. Lah. Ya. Sama itu dzaraf. Maknanya naka. Berarti dia isim anna mu'akhor. Terus. Huna wahia annal indara anisyirki hadafihi tahliyatun. Wa da'watu ila tauhidi tahliyatun wa minal qawaidi al muqarrarati anna tahliyata tusbaku tasbiku at-tahliyati at-tahliyata tasbiku at-tahliyata li hada an-nahyi anisyirki wal indari anisyirki ikhrajun likulli ma yata'allaqu bihi al-qalba li'annahu yata'allaqu bihi al-qalbu li'annahu qala la yata'allaqu al-qalbu bi ayyi ahadin min hadhihi al-alihati thumma idzan khala al-qalbu min ta'alluqi bi ahadin min at-ta'alluqi bi ahadin amruhu bi ayyi yata'allaqa billahi azza wa jalla amarahu bi ayyi yata'allaqa billahi azza wa jalla wahdahu duna ghairihi. Nah. Deg-degan dengerin Bibi baca ya? Hah? Deg-degan saya. Masyaallah. Semangat kali anjir. Semangat ya bacanya. Deg-degan enggak, Abbas? Deg-degan. Aduh. Deg-degan saya Bibi. Jadi ingat dulu ngelamar istri. Deg-degan. Deg-degan diterima. Bingung gak punya duitnya. Kalau ditolak mah bodo amat. Nah, barakallahu fiik. Ya, mana lagi tadi? Bibit. Faizan, masya Allah Bibit ya. Ya. Ya, al-inzar wa nahyi wa nisyirki muqaddamun huna. Jadi yang didahulukan dakwah kan memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Tapi inzar memberi peringatan, wan nahyu melarang dari kesyirikan, anisyirki muqaddamun huna. Ini didahulukan di sini. Jadi yang namanya dakwah tauhid melarang manusia dari berbuat syirik, baru mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau cuman ayo beribadah pada Allah, beribadah pada Allah, itu bukan dakwah tauhid. Sebelum ada inzar, memberi peringatan, an-nahyu, larangan anisyirki, dari kesyirikan. Tahdzir musyrikin. Agama musyrikin. Orangnya, agamanya, itu baru dakwah tauhid. Ya. Wah, kalau kita ngejelek-jelekin agama musyrikin atau melarang orang dari kesyirikan, ntar kita dimusuhin. Lah ya, antum kalau enggak mau dimusuhin, ya enggak ada, semua pasti dimusuh. Nah, mau gimana, mau ikut dakwah apa? Ya, ini dimusuhin. Taib. Antum mau ikut ustaz jamaah juga dimusuhin juga. Memang banyak fansnya. Tahu ustaz jamaah. Jamaah itu. Ya. Tapi dimusuhin juga. Siapa yang musuhin? Abbas bisa jadi. Kata Abbas, oh ini dakwah enggak sesuai sunnah. Masya Allah. Nah, Wes kan kecil-kecil tuh dia. Nadir-nadir tuh dia. Wes. Ya. Mana lagi tadi? Qaddamahu ala da'wati ila tauhid. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan pemberian peringatan larangan dari berbuat kesyirikan atas dakwah tauhid, daripada dakwah tauhid. Daripada dakwah yaitu mengajak manusia beribadah pada Allah. Didahulukan dulu larangan berbuat syirik. Hadza taqdimu huwa al-mafhumu min kalimatit tauhidi la ilaha illallah. Maka ditakdim, didahulukannya larangan berbuat kesyirikan, memberi peringatan dari bahaya kesyirikan, inilah mafhum, inilah yang dipahami dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha dinafikan dulu. Dinafikan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Baru isbat illallah. Bukan isbat dulu baru nafi. Ya, kebanyakan ayat tauhid begitu. Memang juga ada nanti kadang isbat, tapi kebanyakannya begitu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu dulu, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ada juga ayat, ya. Wa qad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah. Baru itu ada, isbat dulu. Wajtanibut tagut. Nah, tapi kebanyakan itu. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Nafyun dulu. Dinafikan kesyirikan dulu, baru isbat, ditetapkan ibadah pada Allah. Ngerti enggak sini? Ngerti. Paham sini Rahmat? Hah? Enggak. Dakwah tauhid itu rahmat, larang manusia dari kesyirikan, mengajak manusia ibadah pada Allah. Paham enggak? Larang manusia dari kesyirikan itu namanya an-nahyu an-nahyi, inzar, pemberian peringatan. Ya. Kayak kita bilang, siapa yang memberi sesaji pada Nyi Roro Kidul, musyrik. Nah, itu. Dia kufur pada Allah. Nah, itu namanya inzar. Ini didahulukan daripada mengajak manusia beribadah pada Allah. Ya, wahai orang-orang yang mau ngasih sesaji buat Nyi Roro Kidul, beribadahlah pada Allah. Ya kan? Adem. Ya. Lebih adem, lebih enak di telinga ya. Telinga musyrikin gitu. Ah ini. Tapi kalau bilang ke mereka, walaupun inotasi gaya antum lemah lembut, ya, wahai manusia, ya. Kalau kalian memberikan ibadah sesaji pada Nyi Roro Kidul, kalian kafir loh. Kalian murtad. Walaupun notasinya lembut. Kalian murtad, keluar dari Islam. Ya, amalan kalian terhapus. Ya, maka kalian ini wajib dipisah dari istri-istri kalian, suami-suami yang muslim. Kalau kalian mati, kalian enggak dimandikan, enggak dikafankan, enggak disolati, enggak dikuburkan makaman kaum muslimin, gak didoakan dengan doa ampunan dan rahmat. Gimana? Masih mau syirik? Itu namanya inzar. Walaupun mengucapkannya lemah lembut. Nah, itu namanya inzar. Dan inzar itu muqaddam, lebih didahulukan daripada ya, tabsyir, memberi kabar gembira. Ya, wahai manusia, kalau kalian beribadah pada Allah, Allah akan ampuni kalian. Nah, itu kan tabsyir namanya. Dan Nabi basyiron wa nadhira. Ya, memberi kabar gembira, beri peringatan. Dan memberi peringatan itu didahulukan. Makanya ayatnya, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Wa huwal mafhum qawli, dan inilah yang dipahami dari sabda, dari firman Allah Azza wa Jalla, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Firman Allah kum fa'andir, yakni andir anisirki. Bangun, berilah peringatan. Berilah peringatan dari bahaya kesyirikan. Ya. Warabbaka fakabir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Kama saya timaknahu, sebagaimana akan datang maknanya. Anna maknahu, maknanya adzimhu. Agungkanlah dia, agungkanlah Rabbmu. Bitauhidi, dengan tauhid. Fa'idan, maka kalau begitu, qala bin nadarati anisirki wa yadu ila tauhid. Yang beliau memberi peringatan dengan dari kesyirikan, mengajak manusia pada tauhid, huwa makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Wa dzakara al-ulama'u anna thamma munasabatan huna wa hiya annal inzara anisyirki hadza fihi takhliyatun. Ya, wa dzakara ulama', dan para ulama menyebutkan. Ya. Ya. Bahwa ada ya, bahwa terdapat munasabah, korelasi di sini, yaitu indar memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, sini adalah takhliyah. Maka Nabi ada takhliyah, takhliyah. Apa namanya? Dari najis kesyirikan, itu namanya takhliyah. Ya. Wa da'watu ila tauhid tahliyatun. Ya. Atau wada'wata, ini maktub ke annal inzar, ya, annal inzara an syirki hada fihi takhliyatun. Nah, sedangkan mendakwahkan pada tauhid itu tahliyatun. Tahliyatun itu apa? Menghiasi diri dengan amal, dengan akhlak. Nah, ini tahliyah. Dan yang namanya dakwah Islam, diri kita ini harus tegak dengan dua hal, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah pakai huruf kha, nah, itu. Ya, dibersihkan diri kita dari noda-noda kesyirikan. Tahliyah, menghiasi diri kita dengan amal-amal. Ya. Tahliyah dan tahliyah. Ya. Wa minal qaidil muqarrarah, dan di antara kaidah-kaidah yang sudah baku, anna tahliyata, bahwasanya yang namanya tahliyah, ya, menanggalkan hal-hal yang menyimpang, ya, menyingkirkan hal-hal yang di situ kesesatan, tasbiqut tahliyah, dia lebih dahulu daripada tahliyah. Tahliyah yaitu menghiasi diri amal. Ya, lihadan nahyi anisyirki wal indari anisyirki. Ya, berdasarkan larangan dari kesyirikan, memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, itu ikhrajun likulli ma yata'allaqu bihi alqalbu. Mengeluarkan segala hal yang kalbu berkaitan dengannya. Li'annahu qol, karena beliau menyatakan, la yata'allaku al-qalbu bi'ayi ahadin min hadihil alalihati. Kalbu enggak boleh bergantung kepada siapapun dari sembahan-sembahan selain Allah. Summa idha khala al-qalbu, kemudian kalau kalbu sudah kosong, ya, minaluki bi'ahadin, tergantungan pada siapapun, dari apa, ut, berhala, jin, jimat, dan yang lain. Ya, amarahu bi ayyata'allaqa billah, maka beliau memerintahkan manusia agar kalbu tersebut bergantung pada Allah wahdahu semata, duna ghairi, bukan kepada selain Allah. Jam berapa sekarang? Hah? Cukup kali ya, udah lumayan banyak ini kita baca dari halaman berapa tadi? Nah, ini udah bentar lagi mau habis. Ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila lanta astaghfirullah.